Baik. Adapun yang gerakan sholatnya adalah sama, maka dinyatakan sah. Gimana kalau sekarang misalnya kita sholat asar, imamnya sholat subuh misalnya, hah? Ya setelah salam imam seperti masbuk diteruskan sholatnya sendiri. Terus gimana kalau misalnya kita sholat isya, imamnya sholat maghrib misalnya, kita sholat isya, imamnya sholat maghrib misalnya, ya kita ngikuti imam tasyahud, gak ada masalah, kita tasyahud di rakaat ketiga, imam salam, kita berdiri. Kalau enggak, ya berarti kita niat mau faragoh. Ketika imam mengangkat kepala dari sujud kedua untuk tasyahud, kita niat mufaragoh dalam sujud tadi itu, kemudian langsung kita berdiri. Hah? Kemudian langsung kita berdiri. Terus apakah enggak dapat fadilah jamaah? Tetap fadilah jamaah. Enggak ada masalah. Hah? Tetap dapat fadilah jamaah. Enggak dapat fadilah jamaah, tetap fadilah jamaah. Enggak ada masalah. Hah? Tetap dapat fadilah jamaah. Mengerjakan contoh. Imam sholat isya, kita sholat subuh. Imam sholat isya, kita makmumnya sholat subuh. Imam tasyahud awal, makmum tasyahud akhir. Berarti imam juga duduk kan? Kalau tadi imam kita tidak duduk kan? Ini imam juga duduk. Imam berdiri ke rakaat keempat, kita tunggu imam sampai waktu tasyahud, kita salam sama imam. Enggak ada masalah, malah itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Hah? Itu dikatakan lebih afdol. Tapi niat mufaragoh juga boleh, enggak ada masalah. Niat mufaragoh juga boleh dan tetap mendapatkan fadilah jamaah, tapi intidhar afdol. Adapun imam kalau tidak duduk, seperti makmum sholat maghrib, imam sholat isya, maka si makmum boleh menunggu imam tapi di sujud. Kenapa? Karena imam melakukan sujud, tidak melakukan duduk, tidak boleh di waktu duduk. Kalau dia tadi mau duduk, berarti niat mufaragoh dari para imam, baru dia duduk menyempurnakan sholat sendiri. Paham nih ya? Mafhum? Ulangi lagi. Kalau berbeda sholat, makmum sekiranya habis duluan sebelum imam, afdolnya salam bersama imam, ditunggu. Tapi dengan catatan, imam melakukan perbuatan duduk. Artinya sama-sama tasyahud. Sama-sama tasyahud. Jika imam tidak tasyahud, jika tidak ada tasyahud bagi si imam, seperti makmumnya sholat maghrib, imamnya sholat isya, dapat 3 rakaat, si makmum tasyahud, imam tidak tasyahud, berdiri, maka boleh menunggu imam untuk salam bersama imam dalam keadaan sujud si makmum, bukan dalam keadaan duduk, karena duduknya tidak dikerjakan sama si imam. Paham ya? Dalam keadaan sujud, bukan dalam keadaan tasyahud. Kalau enggak, ya dia wajib mufaragoh daripada imam dalam keadaan di waktu sujudnya untuk dia melakukan tasyahud. Naam. Gimana kalau berbeda godok sama ada? Imamnya ada, makmumnya godok. Sama-sama sholat isyaknya atau berbeda? Atau sebab kebalikannya, imamnya sholat godok, makmumnya sholat ada, sah. Asal gerakan sholat, bentuknya sholat adalah sah. Sama, tetapi sendiri lebih afdol daripada berjamaah. Untuk yang demikian, sendiri lebih afdol daripada berjamaah. Inti niati godok aja, anak jadi imamnya. Ya sah, iktidaknya sah, tapi gak dapat fadilah jamaah. Sendiri lebih afdol malah. Nah. Keenam, wa alla yatakhalafa fi sunnatin tafhushul mukhalafatu fiha. Syarat sahnya untuk iktidak yaitu tidak ada pertentangan antara imam dan makmum, perselisihan antara imam dan makmum di dalam mengerjakan sunnah tafhushul mukhalafah, yang menjadi jelek kalau ada pertentangan tadi itu di dalam meninggalkan sunnah. Imam melakukan sunnah, makmum enggak. Nah, dilihat sunnah tafhushul mukhalafah fiha atau enggak. Kalau tafhushul mukhalafah batal. Kalau enggak tafhushul mukhalafah enggak batal. Contohnya imam tidak tasyahud awal, makmum tasyahud awal, terlalu panjang itu. Tafhushul mukhalafah batal salatnya makmum. Imam enggak tasyahud awal, makmum tetap tasyahud awal batal. Kalau dilaksanakan itu dalam keadaan mengerti dan sengaja. Sebentar tok, cepat-cepatan tetap enggak boleh. Kenapa? Karena mutaba'atul imam hukumnya apa? Fardun. Paham nih? Sedangkan melaksanakan sunnah itu hukumnya, melaksanakan tasyahud hukumnya sunnah. Tafhushul mukhalafah. Hah? Begitu juga misalnya Imam tasyahud. Makmum berdiri, dilihat. Kalau berdirinya dalam keadaan sengaja tidak mau tasyahud, si makmum berdirinya sengaja dalam tidak mau tasyahud, si makmum sengaja, tidak batal. Kenapa? Karena bukan karena sunnah tafhushul mukhalafah fiha. Karena makmum itu min fardin ila fardin. Paham ya? Min fardin, integralnya makmum min fardin ila fardin. Sedangkan ini adalah yang membatalkan adalah sunnah tafhushul mukhalafah fiha. Mengerjakan yang sunnah yang mukhalafahnya si makmum di dalam melaksanakan sunnah itu kepada imam fahisyah. Tapi ini tidak mengerjakan fardu si makmum tadi itu. Integral min fardin ila fardin. Karena itu kalau sengaja menunggu imam ada di qiyam enggak apa-apa. Kalau lupa, makmum lupa mengikuti imam, lupa berdiri, tidak ta'amat, tidak sengaja meninggalkan tasyahud, wajib kembali mutaba'atul imam. Karena lupa dianggap itu adalah gerakan tidak terhitung, madud, wajib untuk mutaba'atul imam. Kalau enggak mutaba'ah, tidak kembali ngikuti imam, batal sholatnya makmum. Hah? Contohnya yang tidak tafhushul mukhalafah bagaimana? Sunnah yang tidak tafhushul mukhalafah, jalsatul istirahah. Imam jalsatul istirahah, makmum langsung berdiri, tidak tafhushul mukhalafah. Tidak tafhushul mukhalafah. Baik. Demikian juga kunut. Imam meninggalkan kunut, apakah makmum kunut? Boleh kunut dengan catatan kalau makmum yudrik sujudul imam. Makmum yudrik sujudul imam. Kenapa? Karena itu dianggap yasir. Hah? Karena itu dianggap ya yasir. Karena itu kalau imam tadi itu tidak melaksanakan kunut, dipanjangkan aja ya detailnya supaya makmum bisa melaksanakan kunut. Kunutnya makmum jangan panjang-panjang. Ada permasalahan, misal imam tasyahud tapi enggak dibaca semuanya. At-tahiyatu barakatuh. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi. Allahu akbar. Gimana makmumnya? Apakah juga menyingkat tasyahudnya? Diteruskan enggak apa-apa. Kenapa? Karena di sini ada mutaba'atul imam kok. Ini berarti istishaban. Ngikuti imam walaupun imamnya sebagian mengerjakan, makmumnya menyempurnakan enggak ada masalah. Paham ya? Baik. Yang ketujuh, makmum an yanwiya al iktida' ma'at taharrum. Hah? Nah, dari keterangan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa gerakan imam dan makmum ini enggak boleh ada perbedaan. Artinya langkahnya pemimpin sama rakyat ini jangan keliru. Hah? Jangan tidak serasi. Kacau jadinya. Imamnya begini, pemimpinnya begini, rakyatnya begitu. Enggak bisa begini begitu itu, sama-sama begininya. Hah? Kalau lupa, ada lupa dari makmumnya, misalnya keliru makmumnya, kembali lagi yang benar. Kembali lagi yang benar. Keserasian itu penting antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kalau enggak ada keserasian, konflik jadinya, kan itu batal nantinya. Hah? Batal nantinya. Kemudian kalaupun itu bukan wajib, tapi kalau tafhusyul mukhalafah enggak benar. Tidak wajib hukumnya, tapi tafhusyul mukhalafah, enggak ngikuti daripada si imam, jelas kelihatan, itu pun enggak boleh. Enggak wajib tuh, apalagi wajib gitu. Apalagi wajib, begitulah pemimpin harus diikuti oleh rakyatnya. Walaupun itu bukan, enggak ada undang-undangnya misalnya. Ini sesuai prosedur, kami enggak salah, enggak bisa begitu. Walaupun enggak ada undang-undangnya, tapi kalau itu adalah positif ya harus ngikuti pemimpin dong. Begitu seharusnya. Nah, di sini gambaran juga seorang pembina, kiai, guru. Jangan guru tadi itu diatur dengan undang-undang begitu, nanti akhirnya tafhusyul mukhalafah. Nah, masa sekarang guru misalnya menjewer si murid tadi itu masuk penjara. Tak pinter-pinter muridnya. Guru tadi itu mukul dengan penjalin muridnya masuk penjara. Enggak pinter-pinter. Ini ngajari supaya tidak ada mukhalafah fahisyah. Supaya serasi. Nah, sebenarnya kalau kita mau mempelajari, asal tidak niatnya adalah untuk mendidik ya, bukan untuk menyiksa, bagus sebetulnya roh dulu. Kenapa kok dijewer? Asal jewer begini, kenapa menjewer? Sebenarnya bagus, karena di dalam menjewer tadi itu, asal tidak terlalu, itu akan bisa menghasilkan apa ya, istilah getah bening yang menetralkan racun di tubuh. Karena diginikan ini bagus. Karena itu Islam mengajarkan dalam wudu untuk apa? Mengusap telinga yang bahir maupun yang batin. Penting itu. Anak kecil itu kadang-kadang dijewer. Itu sebetulnya bagus. Nah, itu sehat itu. Dan vertigo itu karena saraf yang ada di telinga di antaranya. Ah, di sini penting untuk ada satu rangsangan ada di telinga tadi itu untuk mengembalikan keseimbangan tubuh. Bukan diuruk-uruk, tapi dirangsang dengan ditarik dikit-dikit begitu. Dirangsang, bukan dijewer sampai sampai sakit, nah itu enggak benar. Kalau menyiksa enggak benar. Tapi sebenarnya pendidikan orang dulu itu bagus. Kemudian tangan dipecut. Sebenarnya ini saraf ini. Tempatnya saraf itu diantaranya ada di tangan. Dipecut tangan. Ini bagus sebenarnya itu. Itu bagus. Tapi mecutnya bukan keras. Hanya di apa? Di enggak jangan pakai apa namanya? Jangan pakai apa aja, jangan pakai penjalin. Dengan tangan aja nih. Udah terasa. Ini merangsang saraf kita ini ke seluruh tubuh gitu. Merangsang saraf ke seluruh tubuh. Ah dulu itu pakai penjalin itu tak tangannya. Tak. Itu bukan keras begitu ya. Kalau keras ya itu penyiksaan namanya. Tapi kalau begitu itu bagus sebetulnya. Kalau sekarang itu sering ke olahraga itu dengan ditepukkan tangan, dipukul tangan, itu semuanya untuk merangsang saraf yang ada di tubuh. Nah, sebenarnya sehat itu semuanya. Yang dilakukan oleh orang dulu itu sehat. Diperintahkan untuk distrap, berdiri dengan kaki satu selama sekian menit, kemudian satunya. Itu sehat sebetulnya. Itu sehat. Orang dulu tadi itu sebetulnya caranya untuk mengingatkan kepada si anak tadi itu untuk kesehatan sebenarnya. Sekarang keluar HAM yang dandanan, jewer, dilaporkan masuk penjara. Akhirnya muridnya bisa semena-mena sama guru. Kalau dulu guru marah itu murid sudah ketakutan dan mau diatur. Tapi kalau sekarang lapor sama orang tua marah kepada guru, dilaporkan. Wis gak tepak. Maka no, kalau sudah pemimpin gak ngerti pendidikan ya begini nih jadinya. Buat aturan-aturan, undang-undang yang justru tidak mendidik anak, akhirnya Anda lihat bagaimana? Banyak pelajar-pelajar yang berakhlak preman. Pelajar-pelajar berakhlak preman jadinya. Nah, dulu tidak begitu. Pelajar-pelajar itu sopan semuanya. Nah, karena itu penting untuk kembali lagi. Udahlah, nggak usah pinter-pinteran ya. Nggak usah pinter-pinteran. Sebetulnya nggak ada masalah yang nggak boleh kalau sifatnya penyiksaan. Ya, kalau sifatnya penyiksaan baru, ya baru nggak benar itu. Wallah alam. Ya Allah. ألا ليت شعري والفؤاد به نار وفي العمر إسراع وفي الدهر إدبار هل العيش في حي الأحبة عائد وهل قد جرات بالعود يا سعد أقدار فقد منعتني عن لقاهم موانع وقد قصرت بي دون ذلك أعذار ولي رب لم ينقضي بعد في الحما ولي ثم أحباب ولي ثم أوطار ولي شجنون فيهم ولي ولع بهم ولي مدمع في الخد للبعد مدرار ولي زفرة تعلو متى ما ذكرتهم وكم بي من فرط الصبابة آثار أسير هوى تسمو به نسمة الصبا إذا ما سرت من حيهم وهي معطار تذكره قرب الأحبة واللقاء سحيرا إذا غنت على الأيكي أطيار ويأخذه كالسكر طيبا ونشوة إذا ذكروا والراعوا ذكر وتذكاروا رعى الله جيران الأباطح والصفا فقد جاوروني بالجميل وما جاروا وأما هواهم والغرام فقد سطى علي ولا لوم عليهم ولا عار فإني رضيت الموت فيهم صببتان وإني مرتاد لذاك ومختار ولا أنثني عن حبهم ووِدادِهِمْ وإن طالت الأيام وانتزح الدار وما أنا بالناس عهود أحبتي وإن لم أزرهم في الزمان ولا زاروا فقد خالطت كلي بشاشة حبهم وهم في ربى قلبي سكون وحضار بقية قوم قد مضوا وخلفتهم وهم خلفوني في الحما عندما ساروا ومكتبس من نورهم وبسرهم عنيت وأنوار لديهم وأسرار وليس معي إلا انكسار وذلة وفكر وذنب والمهيمن غفار ولي أمل في الله جل جلاله وظن جميل لم تغيره أغيار ولي من رسول الله جدي عناية ووجه وإمداد وإرث وإيثار عليه صلاة الله ثم سلامه يدور بها بعد العشية إبكار عليه صلاة الله ثم سلامه يدور بها بعد العشية إبكار والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وبلى عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا بفقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أذقيا علما نحظى بالخير نفع كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاتullahi تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وأخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن المؤمنين سلم يا الله نيسى وابن عبد الله وعلي بن دري علي بن علي وخرج سم سيد العظمة في قيل مقدم محمد بن علي بن سادة النبي علي علي بن الغيور جميع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة من قبل نتان وعبد الرحمن السقاف ووصول أبو بكر السكران وابن علي وشهاب بن قد بن ملأ عبد الله عليه السلام أكبر وابن أبو بكر علي بن المحضر علبي بن عبد الرحمن احمد بن علي يوسف بن فخر وجيش وبقى بن سالم اخي عم سالم ثم الى عبد الرحمن محمد مولى عرش يوسف بن عبد الحسن وعبد الرحمن بن عرش يوسف يبير بن الشبيب بن عرش يوسف ائمة المسلمين وفاسر محلوب تعالى بن عباس مر بن عبد الرحمن الشيخ وقال يبقى شبه حداد ثم الى رو الحبيب عبد الله بن حسين طاهر واخي طاهر وجيل سامي بن محمد الغزالي كوفة الأولياء والصنم من كانوا حالة الواح من مشارق الأرض المغرب خصوصا أولى تسعة وأولى البلدة ثم إلى رصاب الحضر المقام الحبيب جعفر ميشان السقاف سلم الزيق وأسوء إمام أفر إمام الحضر بمجد السابع ومشاب الكرام ومشاق الدكتور أن الله سنح صلى الله عليه وسلم يسر عباد والبلاد والصحفين في صلاحهم صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك أعلى الدين ويشهد الشمل ومفرق جعم ومخرب جعل مقل العدو ومجد المغرب إن خاسن يا رب العالمين ومن علينا وعلي وعلى وهو وعلى أولادنا الصحة والعافية ما ضار بدن حسي وعن أولي طول عمر بضعة الله وهو يوفقنا وإياكم المرضات ويجعلنا إياكم من عبادة وطاعته وفر الذنوب السعي وفرج الكروب وسعي القلوب وكتب الحاجة المطلوب لحبيب المبود على دينك الصالحة ومن السلف ومن الآباء ومن الصالحون ومن في مثل الجلسة وأنما قصرك السلام وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه الفاتحة آمين ربنا تقبل منا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.